Terima kasih Mas Arifin. Selamat malam semuanya. Halo Joyo. Seberapa salahkah diriku hingga kau sakiti aku? Begitu manusuku, inikah caramu membalas aku yang selalu ada saat kau terluka? Makasih ya. Seberapa hinanya diriku hingga kau sudahi semua yang ku beri untukmu. Tak ada satu pun perasaan yang mampu membuatku begitu.